Baik, punya Ana halaman 131. Bab tafsir syahadat la ilallah. Kalau enggak salah itu. Baik, kita lihat dulu. Saya juga enggak perhatian banget. Ya, tafsir tauhid wa syahadah la ilaha illallah. Bab kelima. Babnya bab kelima. Masih dalam bab yang sama, sudah terakhir, hampir terakhir. Itu hadis yang kita akan baca tentang man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ila akhirih. Jadi hampir terakhir dari bab itu sebelum pembahasan, ya artinya sudah hampir terakhir ya. Sudah dapat belum? Qala al-musannif rahimallahu fi sahih anin nabi sallam. Awalnya bab kelima tafsir syahadah, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian keterangan-keterangannya sampai ucapan musannif itu hampir terakhir ya. Itu membawakan hadis sahih man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya. Arabi belum dapat. Baik, sambil mencari itu ucapan musannif, ucapan yang ketiga sebelum selesai dari ucapan beliau, ketiga dari belakang. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa fi sahih, dalam kitab sahih. Di ucapan istilah wa fi sahih itu punya beberapa makna. Bisa dalam kitab sahih Muslim, bisa bermakna dalam kitab sahih Bukhari, bisa juga bermakna di dalam hadis yang sahih, entah itu Bukhari Muslim atau riwayat dari a'imah yang lainnya. Nah, biasanya dijelaskan setelahnya di dalam kitab apa. Itu demikian. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan benar, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, tidak beriman kepada apa yang disembah dari selain Allah, maka hartanya, darahnya itu haram. Tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita mengambil hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan tentang amalan-amalan dia itu Allah yang menghitungnya, terserah Allah azza wa jalla yang maha mulia lagi maha perkasa. Baik. Hadis ini masih ada kaitannya dengan tafsir tauhid atau tafsir syahada ala ilaha illallah. Syarah keterangan qauluhu wa fi sahih. Dalam kitab sahih, sahih Muslim. Berarti yang dimaksud ini sahih Muslim. Jadi ada kemungkinan tadi. Ini sahih Muslim. An Abi Malik Al-Asja'i, dari Abi Malik Al-Asja'i, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallam fadzakarahu. Nabi sallam kemudian menyebutkan hadis yang kita baca tadi yang dibawa oleh penulis. Wa Abu Malik, Abu Malik adalah ismuhu, namanya Sa'ad Ibnu Tariq. Ini namanya. Kunyahnya Abu Malik, namanya Sa'ad Ibnu Tariq. Kufiyun thiqatun, seorang kufi, itu berasal dari negeri Kufah. Thiqah, orangnya thiqah, terpercaya dalam membawakan hadis. Fi hududil arba'in wa mi'ah, yaitu beliau hidup ya di waktu zaman tahun 140 Hijriah. Wa abuhu, bapaknya Tariq ibnu Asyam. Tariq ibnu Asyam bil mu'jamah wal mustanah tahtiha. Ini keterangan dari huruf bahasa Arab yang diberi tanda titik atau tidak. Itu dulu aslinya tidak punya titik, maka dibikin seperti ini. Ya, intinya dibaca dengan shin dan ya di situ. Waznu ahmar, wazannya Asyam seperti wazan timbangan, bacaannya ahmar, sama Asyam ahmar. Itu namanya wazan timbangan membaca Asyam. Itu ahmar. Ibnu Mas'ud Al-Asja'i, anak dari Mas'ud Al-Asja'i. Sahabiyun, seorang sahabi, lahu ahadis, bagi dia ada beberapa hadis yang beliau riwayatkan. Qala Muslim, berkata Imam Muslim, lam yarwi anhu ghairub ibnihi. Tidaklah meriwayatkan darinya, dari Ibnu Mas'ud ini, Al-Asja'i ini, selain dari anaknya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam Musnad Ahmad, an Abi Malik, dari Abi Malik, qala wa sami'tuhu yaqulu lil qaum, dan aku mendengar darinya berkata kepada sebuah kaum. Jadi Abu Malik itu berkata kepada suatu kaum, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu Allah. Artinya di sini menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadahnya, dan mengkufuri, tidak beriman kepada apa yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya, darahnya, kemudian perhitungan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad min tariq Yazid ibni Harun, dari jalan tariq ibni Harun. Qala, dia berkata, amba'ana Abu Malik al-Asja'i an-Abihi, telah memberitakan kepada kami Abu Malik Al-Asja'i dari bapaknya. Ini tarekah para ulama kadang-kadang menjelaskan sanad. Ya, kadang-kadang demikian. Rawahu Al-Imam Ahmad dan Abdullah Ibn Idris. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah Ibn Idris, qala, dia berkata, sami'tu Abu Malik, aku pernah mendengar Abu Malik, qala, berkata, qultu li abi, aku berkata kepada abi, al hadis, hadis ini, aku berkata kepada abi, bapakku, tentang hadis ini. Wa riwayatul hadis biha Allah yufassir la ilaha illallah, dan periwayatan hadis itu dengan lafaz ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengkufuri, tidak beriman kepada apa yang diibadai selain Allah, maka harta darahnya itu haram. Hartanya haram diambil darahnya haram untuk ditumpahkan, dan perhitungan bagi dia di sisi Allah. Artinya Allah terserah yang menghitung baginya dari pahala-pahalanya dan amalan-amalannya. Nah, ini tafsir dari kalimat apa? Nahiyullah. Berarti orang itu harus punya dua keadaan. Keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengkufuri dengan apa yang diabadai selain Allah. Harus dia mengkufurinya. Tidak boleh hanya mengucapkan la ilaha saja. Nah, ini tafsir dari la ilaha illallah. Kemudian disebutkan qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah i'lam. Ketahuilah anna Nabi sallam allaqa ismatal mali wa dami fi hadal hadis bi amrain. Nabi SAW itu mengkaitkan terpeliharanya harta dan darah pada hadis ini pada dua perkara. Disebutkan perkara yang pertama, al-awwal qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi orang yang telah berucap la ilaha illallah terpelihara darah dan hartanya. An ilmin yakin, tetapi ucapan itu dari ilmu yakin. Harus dengan ilmu dan keyakinan. Kama huwa muqayyadun fi qawliha fi ghairi ma hadis kama taqaddam. Sebagaimana itu dikaitkan dengan ucapannya pada selain apa yang ada pada hadis ini sebagaimana yang telah berlalu. Berarti orang mengucapkan itu harus apa? Punya ilmu dan keyakinan terhadap la ilaha illallah. Kemudian perkara yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, harus tidak beriman. Mengkufuri artinya tidak beriman kepada apa yang diibadai selain Allah. Jadi segala sesuatu yang diibadai selain Allah itulah yang tidak diimani, harus dikufurkan, harus menjadi sesuatu perkara yang tidak menjadi keyakinan, harus dia mengkufurinya. Falam yuktafa bil lafz al mujarrad anil makna, maka tidak semata-mata dengan lafaz saja la ilaha illallah ya, tanpa dari apa? Makna, harus dengan makna pula. Bal labudda min qauliha wal amali biha, bahkan harus pula dengan amal, dengan ucapannya itu juga dengan amal terhadap ucapannya. Jadi orang yang berucap la ilaha illallah harus mengkufuri, harus tidak beriman kepada sesuatu yang diibadai selain Allah. Mengkufurinya harus. Ini dua perkara yang dengan sebabnya Rasulullah SAW menjamin terpeliharanya harta dan darah dari seorang yang mengucapkannya dan mengamalkannya. Qultu, aku katakan, wa fihi makna, padanya ada makna pada ayat faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha, Al-Baqarah 256. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada tagut, sesuatu yang diibadai kepada Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, la infisama laha, yang tidak putus padanya. Ini tafsir juga dari ayat. Masya Allah, berulang-ulang tetapi memiliki makna yang dalam, dalam hal pengamalan kita semua kaum muslimin. Nah, demikianlah keadaan orang yang memegang kepada keislamannya dengan tauhid, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan sekaligus tidak beriman kepada selain Allah, yang diibadai kepada selain Allah. Taib. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa hada min a'zam ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, dan ini merupakan perkara yang paling agung terhadap apa yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lidam wal mal, karena hadis ini tidak menjadikan pelafatan la ilaha illallah itu sebagai bentuk akan terpeliharanya harta dan darah. Itu demikian. Ini penting. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha, bahkan tidak mengetahui maknanya bersamaan dia melafadzkannya. Bal bahkan pula wala al-iqrara bidzalik, bahkan dia tidak menetapkan la ilaha itu. Bal wala kaunahu la yad'u ila Allah wahdahu la syarikalah, bahkan keadaannya itu tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudif ila dalil kufri bima yu'badu min dunillah, bahkan dia tidak terpeliharanya, tidak menjadi haram harta dan darahnya sampai dia menandarkan perkara tersebut kepada perkara yang tidak beriman kepada apa yang diibadai selain Allah. Fa in syakka au tawakkuf atau tawakkuf lam yahrum maluhu wa damuhu. Tapi kalau dia itu ragu, ucapannya diucapkan tapi dia ragu terhadap kekufuran, terhadap sesuatu yang diibadai selain Allah, dia ragu tentang kekufurannya, atau dia berhenti, tidak punya pendapat, tidak ragu pula, tidak punya pendapat, maka ini pun tidak akan menjadi haram harta dan darahnya, artinya tidak terpelihara darah dan hartanya. Fayalaha min mas'alatin ma'ajallaha, betapa mulianya masalah ini. Wayalahu min bayani ma'audhaha, betapa jelasnya penjelasan ini. Wahujjatin ma'abta'aha lil munazi, dan betapa jelasnya hujjah apa yang bisa memutuskan kepada orang-orang yang menentang. Jadi hujjah ini penting. Jadi intinya Nabi telah menjelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengkufuri apa-apa yang diibadai selain Allah, itulah yang bisa menjamin terpelihara harta dan sekaligus darahnya atau jiwanya. Dan perhitungan di sisi Allah itu terserah Allah terhadap orang tersebut. Ya, ini penting sekali tafsir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kultu, aku katakan, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah, wa hadha huwa syartul al-musahihu liqauli la ilallah. Ini merupakan syarat yang membenarkan kepada ucapan la ilaha illallah. Dua syarat tadi, talafud la ilallah, ucapan la ilallah, dan kemudian amalannya dia mengkufuri apa yang diibadai selain Allah. Fala yasihu qauluha biduni hadhil khamsi allati dzakaraha al-musannif rahimahullah taala aslan. Maka tidak akan sahih ucapan la ilallah bagi seorang tanpa lima perkara yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah secara asalnya. Ya, lima perkara itu disebutkan diantaranya ilmu menafikan apa mas? Kebodohan. Yakin menafikan apa? Keraguan. Kemudian apa? Ingkiat. Menafikan apa? Rad. Kemudian al-qabul. Qabul meniadakan penolakan. Ingkiat meniadakan meninggalkan. Kemudian apa mas? Al-ikhlas. Ada? Kemudian lagi as-sidik. Kemudian apa lagi? Al-mahabbah. Ada tujuh, tapi di sini lima, disebutkan lima asal. Tidak apa-apa. Jadi di situ terkadang disebutkan demikian. Itu termasuk syarat la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Al-Anfal 39. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Dan jadilah ad-dinu kulluhu lillah, ketaatan, agama itu seluruhnya milik Allah. Semua ketaatan itu diberikan kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka ketaatan itu hanya diberikan kepada yang maha, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka, wakhuduhum, dan tangkaplah mereka, wahsyuruhum, dan kepunglah mereka, waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka pada setiap intaian. Fa in tabu, maka apabila mereka bertobat, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa atau zakat, dan mengeluarkan zakat, membayar zakat, fa qallu sabilahum, maka berilah kebebasan jalan kepada mereka. Jadi mereka tidak dianggap sebagai orang musyrik atau orang kafir karena mereka sudah bertobat, menegakkan salat, dan apa? Membayar zakat. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirki. Di ayat ini disebutkan Allah memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bertobat dari kesyirikan. Wa yukhlisu a'malahum billahi ta'ala, dan mengikhlaskan, memurnikan amalan-amalan mereka itu untuk Allah saja. Wa yuqimu shalah, dan menegakkan salat, wa yutu zakat, dan membayar zakat. Fa in abau, kalau mereka enggan, andalik dari perkara tersebut, au ba'dahu, atau sebagian yang mereka enggan daripadanya, mungkin salat saja, mereka telah bertobat tapi salat tidak mengerjakannya, atau tidak salah satunya tidak mengeluarkan zakat. Kalau sebagiannya ini, kutilu ijma'an, mereka tetap diperangi secara ijma' dari para ulama. Ulama bersepakat mereka tetap diperangi. Karena di zaman Abu Bakar, orang-orang yang menolak zakat itu sholat. Mereka beriman kepada Rasul, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau membayar zakat. Maka mereka diperangi oleh Abu Bakar karena mereka meninggalkan satu saja daripada sesuatu yang wajib atas mereka. Maka mereka diperangi karena sebab meninggalkan satu kewajiban. Itu merupakan pengamalan dari Abu Bakar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wa dzakara Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsir qawli ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sallallahu rahmati beliau, di dalam tafsirnya pada ucapan Allah ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Al-A'la ayat ke-14 ya. Faqala, maka dia berkata, qala al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar. Berkata Ibnu Katsir, dia menukil ucapan al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar. Haddatsana Ibadu Ibnu Ahmad. Wasaqa bi sanadihi, telah bercerita kepada kami Ibad Ibnu Ahmad, dan menyebutkan dengan sanadnya, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Qala, berkata tafsirnya, man syahida an la ilaha illallah wa khala al andada wa syahida anni rasulullah, al hadis. Barang siapa yang menyaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan meninggalkan andad, tandingan-tandingan selain Allah, dan menyaksikan bahwasanya aku Rasulullah. Ini tafsir dari kalimat qad aflaha man tazakka. Jadi yang menafsirkan itu adalah Nabi SAW. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya itu apa? Yaitu orang yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak kecuali disembah kecuali Allah, kemudian meninggalkan segala bentuk tandingan-tandingan selain Allah, kemudian mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Masya Allah, bagus. Nah, di sini ada kitab yang tulis oleh Syekh Abdul Razak pula, hafidhullah, tentang tazkiyatun nufus. Di antara tazkiyatun nufus yang pertama, beliau sampaikan tentang apa? Membersihkan jiwa dari kesyirikan. Jadi tazkiyatun nufus itu jangan dibayangkan kayak orang sufi, membersihkan jiwa, mengosongkan jiwa. Mengosongkan jiwa ini betul-betul kosong dulu, baru masukkan apa? Allah, katanya begitu. Ya, kalau sudah mengosongkan jiwa, kemudian modal piye? Pada saat panjenengan mengosongkan jiwa, tidak ada sesuatu yang ada di dalam jiwa panjenengan, kemudian mati gimana itu? Mati dalam kondisi tidak ada apa? Tidak ada Allah yang ada di dalam keimanan dalam hatinya, karena dikosongkan dulu. Jadi membayangkannya itu seperti tempat yang kosong, kemudian akan diisi dengan sesuatu yang murni, biar tidak tercampur. Nah, botol ini dibersihkan biar masukkan dengan apa? Air aqua, biar aqua tok, tidak campur dengan minuman yang lain. Itu maksudnya. Tetapi yang seperti itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dalam syariat kita. Kalau di zaman kuliah dulu ada yang seperti itu, ada pergerakan-pergerakan di sekolahan itu, di kuliahan itu ada pergerakannya sebentar itu. Jadi dikumpulkan dulu, yang dikosongkan dulu semuanya, baru dimasukkan kalimat la ilallah. Ada kelompoknya. Enggak tahu sekarang masih apa ada enggak, saya enggak menyebutkan. Hurufnya F duluan. Terakhirnya huruf I. Empat huruf. Itu kalau tahu gerakan di dulu tahun-tahun 90-an gitu. Kamu banyak yang hadir, banyak yang senang anak-anak mahasiswa. Tapi caranya seperti itu. Ya karena dulu bodoh, ya enggak ngerti, semangat tinggi, ya ikut-ikutan aja. Baik. Wa fi sahih, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu' sampai kepada Nabi. Marfu' artinya hadis itu sampai kepada Nabi. Itu namanya marfu', disandarkan kepada Nabi SAW. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Wa bima ji'tu bihi, dan dengan apa yang aku datang dengannya, membawa syariat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melaksanakan itu semuanya, asau minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allah taala. Kalau mereka melakukan semuanya itu, maka akan terlindungi dariku apa mas, harta darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya. Maksudnya terkadang harta itu bisa diambil karena dia tidak membayar zakat. Seorang muslim itu hartanya tuh haram diambil kecuali dengan haknya. Haknya maksudnya seorang yang sudah sampai nisab haulnya harus mengeluarkan zakat yang wajib, dia tidak mengeluarkannya, maka diambil dengan paksa hak yang tidak diberikan tadi, ya, kewajiban daripada orang yang akan bayar zakat, diambil paksa namanya. Atau darahnya itu bisa ditumpahkan, dibunuh bisa, seperti orang yang wanita atau laki-laki, laki-laki dan wanita yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah atau sudah menikah, berzina, rumah atau laki-lakinya, atau salah satu atau kedua-duanya. Mereka itu dirajam, dilempar dengan apa? Batu, dan disaksikan oleh sekelompok manusia, menyaksikan pelemparan batu tersebut. Nah, batu tadi juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar, sekali lempar bisa modar, mati. Tidak merasakan bagaimana nikmatnya dirajam, bagaimana dia telah merasakan nikmatnya berzina. Juga bukan batu yang kecil, juga tidak mati-mati. Maka batunya apa? Sedang. Itu dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penafsiran atau penjelasan beliau tentang rajam. Tapi apabila di suatu tempat tidak ada ditegakkan hukum itu, karena memang tidak ditegakkan, maka bagaimana ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih, ya orang tersebut harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Paham ya? Ini kalau tidak ada penegakan hukum itu, yang akan jadi hukum hak tadi, hak dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, tidak ada yang menegakkan di suatu tempat, di tempat itu, maka bagaimana bagi orang pelaku itu? Pelaku itu harus bertobat dengan taubat dan nasuha, tidak mau mengulangi lagi dan kembali kepada Allah. Itu cara bertobat kepada Allah. Bukan, wah gak bagaimana ya. Ada, agama itu tidak ada yang tidak selesai, itu yang saya ada. Itu yang anda ucapkan pada semua, bahwa agama itu datang untuk menyelesaikan apa? Masalah. Kalau memang sampai gak bisa pun, pasti ada masalah yang bisa diselesaikan. Dan itu jangan terlalu lama. Tidak mungkin buntu. Menyung kalau enggak ada, gimana caranya? Bagaimana orang yang bertobat? Gimana gimana? Ya tobatan nasuha, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ya. Baik. Termasuk hukum had, ya, hukum yang tidak boleh dirubah-rubah, hukum had itu. Ya. Kemudian dikatakan wa hisabuhum 'alallah, dan hisab perhitungan amalan mereka itu terserah Allah. Ya Allah yang menghisabnya. Allah itu atas Allah. Seperti mengatakan arisku Allah. Apa maksudnya? Arisku Allah. Hanya aris itu dijamin oleh Allah. Berapapun dijamin. Kalau arisku min Allah, rezeki dari Allah, betul. Tapi kalau dikatakan arisku Allah, ya rezeki itu dijamin oleh Allah. Jumlahnya segala macam dijamin oleh Allah. Kadarnya kapan pun, jumlahnya berapa, ya. Wa fi sahihain, dalam kitab sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu an qala qala Rasulullah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau Rasulullah boleh, Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah, kemudian fa idza falu dzalik asamu minni bima'an ma'amlahum illa bihaqiyya wa isabuhum Allah. Hadis ini mirip, hanya ditambahkan dengan wa anna Muhammadan Rasulullah, tambahan sedikit itu. InsyaAllah sama, kita tidak perlu menerjemahkan. Kemudian wahadal hadithani tafsirul al-ayatain, hadis, dua hadis yang terakhir ini menafsirkan dua ayat, ayatul anfal, ayatul bara'ah, pada surat Al-Anfal dan Bara'ah. Itu yang telah kita baca ayat sebelumnya. Baik. Itu tentang waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Atau ayat kedua, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ila akhir ayat. Waqad ajma'a al-ulama'u ala anna man qala la ilaha illallah, maka sungguh telah bersepakat para ulama, semoga Allah merahmati mereka semuanya, bahwasanya orang yang berucap la ilallah, mengatakan ucapan la ilallah, walam ya'taqid ma'naha, tidak meyakini makna la ilallah, walam ya'mal bimuqtadaha, tidak beramal dengan apa yang dituntut dari la ilallah, hatta ya'mala bima dallat alaihi minan nafi wal isbat. Ya. Sampai dia beramal dengan apa yang menunjukkan atasnya dari penafian la ilallah dan penetapan dalam kalimat la ilallah. Itu penafiannya jelas, la ilaha, tidak ada sesembahan. Kemudian harus menetapkan sekaligus ilallah, kecuali apa? Allah yang berhak disembah. Harus itu, Mas. Kalau hanya la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada penetapan lagi, salah, tidak bisa. Maka kalimat ini harus ada penafian dan penetapan. Baik. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah taala fi qawlihi. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah semoga rahmatinya, dalam ucapan Allah taala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Ma'lumun annal murad bihada. Diketahui bahwasanya yang diinginkan dengan ucapan ini ahlu ibadah atau ubadah al-awthan. Itu yang dimaksudkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memerangi manusia sampai mereka berujar la ilaha itu kepada siapa? Kepada para penyembah berhala. Hadis ini jelas karena Nabi SAW diturunkan di orang-orang yang apa? Musyrik, menyembah apa? Berhala. Jelas. Baik. Duna ahli kitab, bukan ahli kitab. Yang dimasukkan ayat ini bukan kepada ahli, hadis ini bukan kepada ahli kitab, tetapi diperintahkan kepada para penyembah berhala. Li'annahum yaqulun, karena mereka berkata la ilaha illallah. Ya. Tsumma yuqatalun wa la yurfa'u anhum as-sayf. Kemudian mereka diperangi dan tidak diangkat dari mereka sayf, itu pedang. Wa qala al-qadi Iyad, berkata al-qadi Iyad, ikhtassa ikhtisasu ismatil mal wa nafsi biman qala la ilallah. Dikhususkan terpeliharanya harta dan jiwa kepada orang yang mengucapkan la ilallah. Dikatakan sini ta'birun anil ijabah, sebagai bukti daripada sambutan ilal iman, kepada keimanan. Wa annal murada bidzalik, dan sungguh yang diinginkan daripadanya musyrikul Arab, itu musyrik Arab. Wa ahlul awthan, dan para penyembah berhala. Fa amma ghairuhum, adapun selain mereka, selain musyrik Arab dan penyembahan berhala, itu mimman yukirru bitauhid, dari orang-orang yang menetapkan atau mengatakan tauhid. Fala yuktafa bi ismatihi bi qauli la ilah, tidak dicukupkan pada terpeliharanya dengan sebab mengucapkan la ilah saja. Idza kana yuquluha fi kufrihi, apabila ucapan mereka itu pada saat mereka masih apa? Kekafiran, kufurnya. Jadi orang-orang musyrik Arab itu walaupun dia mengucapkan la ilallah, tapi dia masih dalam musyrik, maka dia tetap diperangi. Paham ya? Jadi dia masih menyembah apa? Berhala. Begitu pula dengan apa? Ahlul kitab, sama. Seandainya ahlul kitab itu mengucapkan la ilallah, tapi mereka masih tidak meninggalkan penyembahan berhala, maka mereka pun diperangi. Itu maksud daripada keterangan ini. Sama. Begitu pula dengan orang yang menetapkan la ilaha illallah dari kaum muslimin, tapi dia tidak mengkufuri tentang sesuatu yang dibariskan Allah atau selain Allah tidak dikufuri, juga diperangi. Kapan itu bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan itu bisa kapan? Ketika memang sesuatu itu ditegakkan syariat Islam di tempat tersebut, maka nanti ada pasukan yang atau orang-orang tertentu yang memang disuruh untuk memerangi orang-orang seperti ini, diajak kepada Islam, diajak kepada la ilaha illallah, dan mereka harus mengkufuri apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dulu. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Wa qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, la budda ma hadza minal iman bi jami'i ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi riwayah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Berkata Imam Nawawi, mesti harus, la budda harus, bersamaan dengan ini dari keimanan kepada seluruh apa yang telah datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul telah membawa sesuatu, kita harus beriman kepada semuanya itu. Sebagaimana datang dalam riwayat wa yu'minu bi, dan agar mereka beriman kepadaku, dan dengan apa jitu bihi, yang aku datang dengannya. Ini perkara yang susah kadang-kadang bagi sekelompok orang, mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini susah kadang-kadang. Kadang-kadang di pertengahan jalan ini yang menjadi masalah. Kadang tidak beriman dengan sunnah. Nah, bisa jadi. Kalau takwil, mereka masih mukmin. Mereka melakukan suatu dosa besar. Kalau mereka sengaja, bisa kufur hukumnya. Tidak beriman kepada yang Nabi membawanya dengan tidak sesuatu alasan. Kalau dengan takwil, masih dengan takwil, dengan suatu tafsir mereka, oh maksudnya ini, takwilnya begini, itu tidak dikufurkan. Itu salah satu penghalang-penghalang daripada orang itu dikafirkan, salah satunya apa? Mereka dengan takwil. Makanya seperti Mu'tazilah. Mereka terhadap ayat-ayat berkaitan dengan apa? Asma wa sifat, mereka mentakwilnya, oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Mereka tidak sampai dikafirkan, tapi dianggap sebagai ahli bid'ah. Paham ya? Dia sampai kepada keluar dari Islam, enggak. Kecuali yang sudah terang-terangan di antara mereka yang betul-betul menolaknya. Ada juga di antara mereka, tapi secara umum kalau Mu'tazilah itu menolak apa? Nama manusia Allah dengan apa? Takwil. Dikatakan tangan Allah, mereka mentakwilkan takwil. Bukan menolaknya dengan benar-benar, tapi mentakwilkan dengan rahmat takwilnya. Itu namanya mentafsirnya. Nah, yang seperti ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi dengan ahli bid'ah. Tapi kalau mereka menentang terus seperti itu dan mereka diberitahu tidak mau dan mereka tetap dengan itu, bisa dikafirkan oleh sebagian ulama mengkafirkan mereka. Tapi asalnya mereka kelompok yang ahli bid'ah. Gimana ya? Jadi takwil itu salah satu yang mawani terhadap mengkafirkan seorang. Takwil. Baik. Berarti penghalang-penghalang mengkafirkan orang itu banyak. Ada beberapa penghalang, diantaranya apa? Ajal, ya. Kemudian diantaranya juga takwil dan seterusnya. Jadi itu pembahasan tersendiri, insyaAllah. Waqala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lamma su'ila an qitali Tatar, tatkala beliau ditanya dari memerangi orang-orang Tartar. Kalau kita bahasa kita Tartar, bahasanya Tatar. Beda sedikit ya. Faqala, maka Syekhul Islam berkata, kullu ta'ifatin mumta'inah an iltizam asara'i Islam adh-dhahirah. Ya, setiap kelompok yang mencegah untuk mengamalkan, mengilzamkan, mengharuskan syariat Islam secara zahir, semua kelompok mereka diperangi. Itu asalnya semua kelompok, bahkan bangsa Tartar, bangsa Cina, apa bangsa apa mas, bangsa Arab, apa bangsa lagi, Barbar, nah, Tartar ada Barbar, Barbar itu kalau mereka mencegah untuk mengilzamkan, untuk menjalani syariat Islam secara zahir, diperangi. Itu asalnya. Ya, baik. Kemudian minha ulai qaum aw ghairihim. Selain dari kaum itu atau selain mereka. Fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'ihu. Mereka wajib untuk memerangi mereka, wajib memerangi mereka sampai mereka menjalani syariat Islam atau syariat-syariatnya. Wa in kanu ma'dalik natiqina bi syahadatain. Walaupun saat itu mereka berucap dua syahadat. Wal multazimina ba'du syara'iyah, atau mereka beriltizam mengamalkan sebagian syariat-syariatnya. Kama qatala Abu Bakar wa sahabatu radhiyallahu anhum mani'iz zakah, sebagaimana telah terjadi Abu Bakar dan para sahabat yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Wa ala hadha ittifaqa al-fuqaha ba'dahum. Oleh sebab ini para fuqaha dalam Islam, ahli fikih, mereka bersepakat seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Walaupun orang itu sudah bersyahadat mengamalkan sebagian syariat Islam, tapi mereka tidak mengamalkan, tidak menjalani kewajiban yang lain, maka mereka bisa diperangi atau mereka diwajib diperangi. Baik. Dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berat ya, ternyata berat ya. Ajaran Islam itu masya Allah luar biasa. Makanya kita dipintakan apa? Udkhulu fi silmi kahfah. Masuk ke dalam Islam secara apa? Kahfah, sempurna. Keseluruhan, jangan sedikit-sedikit, separuh-separuh. Qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di salawat al-mafrudat awis siyam awil hajj aw anil tizam tahrimil dima aw al-amwal awil khamr awil maisir aw nikah dawatil maharim aw anil tizam jihad al-kuffar aw ghairi dhalik min al-tizam wajibat ad-din muharramatihi allati la udra li ahadin fi bi hujudiha au tarkiha. Baik, habis itu dulu. Kelompok manapun saja yang dia mencegah dari sebagian sholat lima waktu. Ada orang mengerjakan sholat tiga waktu saja, kemudian yang lainnya dia gak mau. Nah, ini sama, dia mengucapkan syahadat ya. Kemudian atau puasa atau haji atau dari mengizamkan pengharaman darah atau harta atau khamr, ya, artinya dia membolehkan untuk minum khamr atau perjudian maisir atau nikah kepada mahram, nikah dengan apa? Mahram. Nikah dengan apa, Mas? Mahram. Kan enggak boleh. Au anitizam jihad kufar. Atau dia juga bisa jadi dia mengizamkan berperang dengan orang kufar tapi pada sebagiannya saja. Anggoi dalik minatizam wajibat adin muharramatihi. Ya. Yang selain daripada itu dari mengharuskan kewajiban agama dan yang diharamkannya alati la udra li ahadin fi juhudiha. Yang tidak ada udur bagi seorang pun untuk menentangnya atau tarkiha atau meninggalkannya walaupun sedikit tak sama. Allati yakfuru alwahid bi hujudiha, yang dikafirkan atau yukfar seorang itu dengan sebab penentangannya. Fa inna taifah almumtani'ah tuqatalu alaiha wa in kanat mukirratun biha. Ya. Maka apabila kelompok yang mencegah tidak mau beramal tadi diperangi atasnya walaupun mereka itu menetapkannya. Jadi walaupun mereka menetapkan tapi tetap diperangi. Wa hadza mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama. Dan ini dari apa-apa yang tidaklah aku mengetahui padanya masalah ini adanya perbedaan di kalangan ulama. Jadi begini maksudnya, Mas. Jadi umumnya tegak syariat Islam di suatu tempat, di suatu negara. Orang-orang itu mereka sudah syahadatain Islam. Nah, tapi mereka meninggalkan sholat namanya. Puasa iya, tapi meninggalkan apa? Sholat. Itu diperangi. Mereka didatangi, diperintahkan untuk mereka apa? Sholat. Itu masih diperangi gitu ya. Masih diperangi gitu. Datang minta untuk mereka sholat. Nanti kalau tidak apa, maka mereka akan diputuskan tentang apa? Hukuman mereka dari pemerintahan yang ada. Makanya di tempat negara-negara yang menjalankan ini, orang yang tidak sholat disuruh sholat. Orang yang tidak puasa disuruh apa? Puasa. Orang yang tidak zakat disuruh memberi zakat. Ya, Masya Allah. Indahnya apa? Islam itu. Baik. Qala wa haula'i indal muhaqqiqin laisu bughah. Ya, betul. Berkata beliau bahwa mereka-mereka ini di para muhaqqiqin, orang-orang yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama, mereka ini bukanlah orang-orang yang membangkang, bukan. Bukan. Balhum kharijuna 'anil Islam, bahkan mereka itu orang-orang yang telah keluar dari Islam. Bukan-bukan membangkang. Karena mereka telah meninggalkan amalan-amalan kewajiban dalam Islam. Bukan mereka yang membangkang. Berbeda dengan Khawarij. Mereka membangkang terhadap apa? Pemerintahan yang sah namanya. Itu mereka bughah. Diperangi karena apa? Membangkang. Beda. Ada yang diperangi karena membangkang, ada yang diperangi karena sudah keluar dari Islam. Ya. Qauluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dan perhitungan itu atas Allah, ay Allahu tabaraka wa ta'ala jannati na'im. Allah lah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia, maha tinggi, dialah yang mengurusi perhitungannya. Maka apabila orang itu jujur, benar, maka balasannya adalah surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana Mas kira-kira? Umur kita sudah berapa sekarang? Nah, enggak tahu. Kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita telah terjadi dengan berbagai macam model kejadian. Yang sebenarnya kita itu mengambil ibrah pelajaran, kita memperbaiki diri kita. Karena tujuan kita adalah akhirat, yaitu surganya Allah. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya, kita mohon kepada Allah surga. Nah, itu doa Nabi SAW. Bahkan doa itu ditempatkan di tempatnya setelah sholat. Itu Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa-doa Nabi SAW. Surga nikmat, Mas. Dunia enggak ada apa-apanya. Kok Ustaz sudah tahu, Ustaz? Yakin. Begitu jawabannya. Ustaz sudah pernah tahu, lihat, yakin. Semakin banyak baca hadis, semakin banyak baca Al-Qur'an, keterangan para ulama yang beriman kepada Quran dan sunnah Nabi SAW dengan keyakinan yang sempurna, kita tambah yakin. Karena keyakinan itu bertingkat-tingkat. Tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, pada puncaknya. Ya, demikianlah keyakinan masing-masing orang punya tingkatan-tingkatan keimanan pula. Ya, Abu Mu'awwal. Ya. Insyaallah. Wa in kana munafiqan adzabahu al-adzab al-alim. Kalau seorang itu munafik, tidak jujur, maka Allah akan mengadzabnya, menyiksanya dengan adab yang pedih. Wa amma fid dunya fa hukmu 'ala adh-dhahirah. Atau ala zahir. Kalau di dunia manusia itu dihukum dengan zahirnya. Faman ata bi tauhid, maka barang siapa yang dia beramal dengan tauhid, walam yati bima yunafihi zahiran, dan tidak menafikan tauhid tadi secara zahirnya, tampaknya, wal tazama syar'a al-Islam, dan dia mengilzamkan berpegang teguh kepada syariat Islam, wajib al-kafu anhu, maka wajib untuk kita tidak memeranginya. Ya, dohirnya demikian. Artinya wa hisabuhu Allah. Itu ucapan yang paling penting. Wa hisabuhu Allah. Jadi Allah yang tahu. Tapi dohirnya seperti itu. Jadi kalau dohirnya nampaknya sudah seperti itu, ya kita harus mencegah. Tapi kalau dohirnya dia memang tidak beramal, ya itulah yang kita perangi. Itu maksud wa hisabuhu Allah. Paham ya? Baik. Hampir kelima terakhir, qultu, aku katakan, wa afada al-hadis anna insan qad yaqul. Maka hadis ini memberikan faedah, sesungguhnya manusia kadang berucap la ilallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Kadang-kadang manusia itu mengucapkan la ilallah tapi tidak mengkufuri, tidak beriman kepada apa yang apa? Tidak mengkufuri, tidak menentang apa yang diibadahi kepada selain Allah. Ya. Falam ya'ti bima ya'simu damuhu wa maluhu. Maka dia tidak mendatangkan dengan apa yang bisa menjaga, memelihara harta dan darahnya. Kama dalla ala dali al-ayatu al-muhkamat al-wal al-hadis. Sebagaimana telah ditunjukkan atas yang demikian itu ayat-ayat yang jelas dan hadis yang jelas pula. Jadi kalau maksudnya saya menerjemahkan tadi la yakfur, ya, atau kafara berarti apa? Tidak beriman. Kalau la yakfur apa? Berarti apa? Beriman, ya, kepada apa yang diibadahi oleh Allah. Jadi penafsirannya kalau salah menerjemahkannya ya kurang lebih seperti itu cara menerjemahkan yang benar. Ya. Kalau la yakfur berarti apa? Beriman kepada apa yang diibadahi Allah. Tapi kalau kafara tidak beriman, itu maksudnya. Kalau pakai la berarti dia tidak mengkufuri, berarti apa? Beriman. Begitu maksudnya bahasanya. Baik. Mudah-mudahan kita pertemuan yang pertama ini dari liburan yang panjang kita selesai sudah. Ya, pekan depan kita mulai juga, insyaallah ada pengumuman dari panitia tentang apa yang harus kita pelajari di pekan depan. Ya Allah, tidak mendahului tapi memberikan pemberitaan saja. Baik. Kita aja monggo ada pertanyaan silakan. Ya, kalau enggak ada cukup ya. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.